Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipermudah langkah kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk duduk bersama di majelis yang mulia ini untuk mengkaji hal penting dalam agama kita, yang dimana maksud kita mempelajari agama adalah untuk memperbaiki hal agama kita, memperbaiki urusan dunia dan juga akhirat kita, serta kita ingin agar setiap ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan. Baik, para jemaah sekalian, seperti biasa pada malam hari ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang masailul jahiliyah, yaitu perkara-perkara jahiliyah, dan yang kedua kita akan mengulas masalah fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita lihat yang pertama dalam pembahasan masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, kita sudah sampai pada yang terakhir, masalah keberapa? 32. Sekarang 33. Baik, dalam pembahasan 32 disinggung, yaitu diantara sifat jahiliyah mengingkari kebenaran karena kebenaran itu berpihak pada orang yang dia tidak sukai. Nah, sekarang pada masail yang ke-33, al-mas'alatu salisa usrasun, dalam pembahasan masalah yang ketiga atau masail yang ke-33, tanaqquduhum fil iqrar wal inkar, yaitu mereka mempertentangkan antara penetapan dan pengingkaran. Yaitu maksudnya, kadang mereka mengakui, orang-orang jahiliyah itu mengakui mereka berpihak pada sesuatu, namun ternyata kontradiksi yang ada pada praktek mereka. Mereka mengakui bahwasanya mereka itu pengikut Yahudi, mereka itu adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, namun mereka sendiri mengingkari ajaran-ajaran yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Beliau katakan, "Inkaruhum ma aqarru annahum min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait." Yaitu mereka mengingkari apa yang mereka tetapkan dari agama mereka sebagaimana yang mereka lakukan dalam hajjil bait. Yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiya nafsah." Dan siapa yang membenci ajaran-ajaran Nabi Ibrahim kecuali yang membodohi diri mereka sendiri. Jadi yang dimaksudkan di sini kata Syaikhul Fauzan, orang Yahudi itu mengaku bahwasanya mereka itu pengikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Akan tetapi mereka sendiri, ya, huwilatil qiblah ilal ka'bah allati bana Ibrahim angkaru hadza wa yadal inkar wal iyadz billah, akan tapi mereka sendiri itu menjadikan kiblat yang ke Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, mereka itu mengingkarinya dengan benar-benar pengingkaran, padahal mereka ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Namun dalam masalah kiblat mereka benar-benar mengingkarinya dengan sebenar-benarnya pengingkaran, karena mereka tidak mengenali Ka'bah. Mereka tidak mengenali haji yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim. Dan mereka mengingkari saat itu ya arah ketika beribadah itu menghadap ke kiblat. Padahal mereka telah mengetahui bahwa itu sebagai kebenaran, yaitu Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi intinya di sini ya, di antara sifat jahiliyah yaitu orang-orang yang mengaku sebagai pengikut malah mengingkari ajarannya sendiri. Ya, orang-orang yang mengingkari menjadi pengikut itu malah mengingkari ajarannya sendiri. Nah, Syaikh Al-Fauzan mengatakan terakhir dalam pembahasan ini, wa mislu hadza kullu man yantasib ila al-Islam. Dan semisal ini adalah orang yang mengaku atau menyandarkan diri pada Islam, wa yarfadu ba'dha ahkamihi. Namun dia mengingkari sebagian hukum yang ada pada Islam. Kalladzi yaqul ana muslim, seperti ada yang mengatakan saya itu muslim, thumma yatufu bil qubur wa yad'uha wa yatabarraqu biha wa yatamassa biha. Seperti ada orang yang ngaku-ngaku beragama Islam, namun coba lihat prakteknya, dia melakukan tawaf keliling kubur. Kemudian dia berdoa ke kubur. Kemudian dia ngalap berkah juga dengan mengusap-ngusap kubur. Kalau dikatakan ini adalah kesyirikan, maka mereka malah marah. Ya, padahal ngaku dirinya tadi itu muslim, namun tidak mengetahui hakikat ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau diingkari, malah mereka terus-menerus dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka apa yang mereka sandarkan, ngaku dirinya itu muslim, berbeda dengan apa yang mereka praktekkan, yaitu kesyirikan yang mereka praktekkan. Sama seperti orang Yahudi tadi, ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, malah mengingkari arah kiblat yang menghadap ke Ka'bah. Ya, jadi di sini berarti sifat jahiliyah, sifat jelek orang jahiliyah adalah ngaku-ngaku sebagai pengikut seseorang, namun malah mengingkari ajaran orang tersebut. Seperti tadi, ngaku Islam namun malah berbuat syirik. Ketika diingkari, malah ketika itu ya dia terus-menerus dalam melakukan kesyirikan tersebut. Kemudian masalah yang ke-34, al-mas'alatu rabi'ah wa salasun, yaitu kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Setiap golongan merasa benar, mengakui ya dirinya yang paling benar daripada yang lainnya. Yaitu kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, inna kulla firqatin tad'i annaha najiyah fa akdzabahumullahu biqaulihi. Ya, setiap kelompok itu mengakui bahwasanya diri mereka yang paling selamat. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka dengan Allah itu katakan, wa qalu la yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan tidak akan masuk surga kecuali yang berada pada ajaran Yahudi, atau tidak akan masuk surga orang yang berada di atas ajaran Nasrani. Dan itulah angan-angan mereka. Namun katakanlah, datangkanlah bukti kalian jika kalian itu menjadi orang-orang yang benar. Kemudian dikatakan yang benar itu adalah sebagaimana firman Allah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Yang benar itu bukan yang ngaku-ngaku Yahudi, yang benar itu bukan yang ngaku-ngaku Nasrani, namun apa? Siapa yang menyerahkan wajahnya pada Allah dan dia dalam keadaan berbuat baik, yaitu berbuat ihsan, dia termasuk orang-orang yang muhsin. Maka termasuk masail jahiliyah, berarti kalau punya sifat golongannya itulah yang paling benar. Ya, sukunya itulah yang paling benar, kelompoknya itulah yang paling benar, yang lain di luar kelompoknya itu sesat, itu keliru, itu berada di atas jalan yang ya masih dalam keadaan kegelapan. Sebagaimana tadi sifat orang Yahudi, tadi ngaku bahwasanya masuk surga cuma orang-orang Yahudi saja. Orang Nasrani mengatakan bahwasanya yang masuk surga cuma orang-orang Nasrani saja. Namun yang benar kita katakan, man aslama, siapa yang masuk Islam atau menyerahkan diri pada Allah. Man aslama wajhahu lillah, siapa menyerahkan wajahnya pada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat baik. Nah, itulah orang yang selamat. Begitu juga sini kata Salaf Fauzan, bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani itu yang ngaku berada di atas kebenaran, namun orang yang berada dalam kesesatan sekalipun. Setiap kelompok-kelompok sesat itu selalu mengaku dirinya itu benar. Kalau tidak mengaku diri benar, gak mungkin mereka itu berada dalam ajarannya tersebut. Ya, kalau tidak mengaku dirinya itu benar, tidak mungkin berada pada ajarannya tersebut. Pasti setiap golongan yang sesat sekalipun itu selalu mengaku dirinya itu yang paling benar. Maka benarlah kata Nabi SAW, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Sebagaimana kata Nabi SAW, sataftariku ummati ala 73 firqatan, umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahida, kecuali satu golongan. Ya, kecuali satu. Walakin Rasulullah SAW bayanal alama al-fariqa lihadil firqa an ghairiha. Dan Rasulullah SAW ketika itu menjelaskan satu golongan ini daripada yang lainnya, yaitu dikatakan, ya, para sahabat bertanya terlebih dahulu, man hiya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat tersebut? Maka Nabi SAW itu menjawab, man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi, man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan di atas ajaran para sahabat. Ya, siapa yang berada di atas ajaranku dan berada di atas ajaran para sahabat. Nah, itulah yang dikatakan golongan yang selamat. Selamat tadi dari 73 golongan yang terpecah, satu golongan yang selamat yaitu punya sifat mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran para sahabat. Maka di sini bukan kita berkotak-kotak, namun apa? Setiap kita hendaklah mengikuti apa yang sudah Rasulullah itu tunjukkan dan sudah menjadi ajaran para sahabat. Nah, siapa yang mengikuti itulah yang berada di atas kebenaran. Oleh karena itu, pengakuan jangan cuma sekedar pengakuan. Kalau ngaku benar, jangan cuma sekedar ngaku benar. Maka sebagaimana tadi Allah katakan untuk orang-orang Yahudi atau Nasrani, qul hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian. Jika kalian itu benar, mana buktinya? Jangan cuma ngaku-ngaku benar saja. Hatu dalilakum, katakanlah atau datangkanlah dalil kalian. Sebagaimana yang kalian katakan bahwa kalian itu masuk surga. Mana orang-orang Nasrani katakan kalian itu masuk surga? Mana orang-orang Yahudi yang katakan kalian itu masuk surga? Mana buktinya? Dan setiap pengakuan sekali lagi tidaklah benar kecuali harus ada bukti. Ya, maka seseorang itu bisa dikatakan benar yang tadi dijelaskan dalam ayat yang lainnya surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muslim. Akan tetapi yang menyerahkan wajahnya pada Allah yaitu berserah diri pada Allah dan dia adalah seorang muslim yang berbuat baik, nah itulah yang dikatakan selamat. Dan di sini kesimpulannya, orang yang selamat, ya, itu punya sifat yang pertama, man aslama wajhahu lillah. Ya, orang yang selamat itu punya sifat yang pertama. Ini kita gabungkan antara ayat Al-Quran dan hadis. Ini kata Syaikh Al-Fauzan dalam perkataan beliau yang terakhir. Orang yang selamat itu punya sifat yang pertama, yang menyerahkan wajahnya pada Allah. Artinya ikhlas di dalam beribadah, ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, wa huwa muhsinun, yaitu berbuat baik. yaitu maksudnya mengikuti sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang ikhlas tadi dalam ibadah dan orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan tadi, itulah yang pantas untuk masuk surga. Jadi bukan hanya pengakuan saya itu Yahudi, saya itu Nasrani atau saya itu Muslim, namun harus dibuktikan apa? Dia harus ikhlas dalam ibadah. Ibadahnya itu hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, dia mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Dan siapa yang tidak memenuhi dua syarat ini terlebih dahulu, maka dia jadi penghuni neraka. Tidak ikhlas dalam ibadah, pantas masuk neraka. Tidak ittiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pantas masuk neraka. Jadi jangan cuma sekedar mengaku sebagai penduduk surga. Kemudian ditambahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi," yaitu orang yang selamat itu yang berada di atas ajaranku dan juga ajaran para sahabatku. Maka dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan yang ketiga, orang yang selamat itu mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi bukan hanya mengikuti sunnah saja, namun ditambahkan lagi mengikuti pemahaman para sahabat ketika memahami Al-Quran, ketika memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tiga syarat seorang itu bisa selamat, termasuk orang-orang yang najiyah, termasuk firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yang pertama ikhlas dalam ibadah, yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran Nabi SAW. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama. Jika seperti ini, dia memiliki tiga sifat seperti itu, akan selamat dari sifat jahiliyah, yaitu ingin berkotak-kotak, menganggap kelompoknya yang paling benar dan kelompok yang lainnya itu sesat. Kemudian masail yang ke-35, al-mas'alatul khamisatu wa salasun. Yaitu taqarrubuhum ilallahi bifi'lil muharram. Di antara sifat jahiliyah, yaitu mendekatkan diri pada Allah atau beribadah pada Allah dengan melakukan perbuatan yang haram. Ya, dengan melakukan perbuatan yang haram. Contohnya apa di sini, lihat. Contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara sifat jahiliyah di sini atau yang dilakukan dahulu oleh orang-orang musyrik, ta'abbud bi kashfil aurat. Nganggap membuka aurat itu sebagai ibadah. Nganggap membuka aurat itu sebagai ibadah. Apa dalilnya? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajarna 'alaihi abaana wallahu amarna biha. Ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, dikatakan di sini, ingat tadi Syekh mengatakan membuka aurat. Kemudian beliau bawakan ayat, ya, wa idza fa'alu fahishatan. Jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Berarti termasuk perbuatan keji adalah buka-buka aurat. Wa idza fa'alu fahisyatan, yaitu ketika mereka melakukan perbuatan keji yaitu membuka aurat, mereka itu mengatakan, inilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Wallahu amarna biha. Dan inilah yang Allah memerintahkan kami dengannya. Maka apa yang terjadi dari orang-orang jahiliyah? Mereka itu beribadah dengan membuka aurat ketika melakukan taat. Karena setan itu memberikan atau menggoda mereka dengan mengatakan, ya, lam yakun min ahlil haram wa ja'a min al-afaq, ya, yaitu kalian itu agar bisa termasuk orang yang beribadah dengan baik dan bisa beribadah dengan baik jika kalian itu membuka-buka aurat. Nah, di sini disebutkan oleh Syaikhul Fauzan bahwasanya jika dia termasuk ahlul haram, maka kalau memiliki pakaian mereka memakainya dan bertawaf dengannya. Namun kalau tidak termasuk ahlul haram, maka mereka mencopot pakaiannya ketika masuk ke tanah haram, dan ketika itu mereka dalam keadaan uryanan, dalam keadaan telanjang. Jadi di sini kalau ahlul haram, ya di sini disebutkan oleh Syaikh Al-Fauzan ini dengan ahlul haram. Kalau di situ diterjemahkan apa ahlul haram? Kita coba baca paragraf pertama. Yata'abbad ahlul jahiliyah bikasyul aurat. Orang jahiliyah beribadah dengan membuka aurat. Pada penjelasan, ada? Ada. Nah, terus baca. Di antara cara orang-orang jahiliyah beribadah adalah membuka aurat. Dengan membuka aurat sebagaimana yang mereka lakukan ketika sedang tawaf. Hal ini dikarenakan setan telah menghiasi amalan mereka bahwa orang yang bukan penduduk Mekah, nah, yang datang dari tempat, jadi orang yang bukan penduduk Mekah kalau masuk Mekah itu harus dalam keadaan telanjang. Kalau orang Mekah, maka mereka memakai baju. Karena orang Mekah itu orang yang mulia. Kalau yang dari luar, ya, maka anda kalau membuka baju. Jadi mereka ketika masuk hududul haram, masuk ke tanah haram, mereka dalam keadaan membuka aurat. Dan itu dianggap sebagai ibadah. Ya, itu dianggap sebagai ibadah. Setan membisik-bisikkan mereka, kalau kamu pun di Mekah ya wajar. Namun kamu dari luar, bukan orang yang mulia. Maka ketika ingin masuk tanah haram, ya, hendaklah membuka pakaianmu. Jadi logikanya seperti itu. Setan itu pakai logika, enggak pakai dalil. Jadi memberikan was-was dengan cara seperti itu. Dan itu dikatakan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Padahal di sini Allah katakan di dalam ayat ini apa yang dilakukan dengan membuka aurat tadi termasuk perbuatan fahisyah. Termasuk perbuatan keji. Jadi bisa dicatat penting di sini, membuka-buka aurat termasuk perbuatan keji. Maka lihat Syaikh Al-Fauzan sampai katakan, "Fanzuru kaifa samma kashfal aura fahishatu." Lihatlah sampai-sampai Allah itu mengatakan membuka aurat itu sebagai perbuatan fahisha, perbuatan keji. Karena perbuatan tersebut benar-benar jelek. Namun coba lihat, kata Syaikh Al-Fauzan, kebanyakan manusia di zaman ini menganggap bahwasanya yang dikatakan berpenampilan cantik itu yang pakaiannya tipis, yang pakaiannya ketat, yang buka-buka aurat. Padahal dulu seperti ini dikatakan sebagai perbuatan apa? Fahisyah. Perbuatan keji ini malah ingin dilariskan. Jadi ingin ada kebebasan kepada para wanita untuk buka-buka aurat. Ya, ini dianggap sebagai kebaikan. Nah, ini yang jelas-jelas keliru. Nah, yang benar, yang namanya ibadah dengan membuka aurat tadi itu bukanlah ibadah. Yang benar untuk aurat itu diperintahkan untuk ditutup, supaya seseorang itu terjauh dari fitnah dan tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan keji. Adapun yang mereka katakan bahwasanya ya wajadna alaihi abaana, ya, Yaitu mereka katakan bahwasanya kami mendapati nenek moyang kami mengajarkan seperti ini. Dan juga mereka katakan yang kedua, wallahu amarona biha. Dan kami mendapatkan perintah dari Allah. Ini dua-duanya. Ya, kalau yang pertama, taruhlah itu adalah ajaran nenek moyang. Yang kedua, ini yang Allah perintahkan, ini jelas-jelas bohong. Tidak mungkin Allah itu mengajarkan ketika beribadah untuk buka-buka aurat. Di situ Allah Subhanahu wa taala itu membantahnya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun?" Sungguh Allah tidak mengajarkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji seperti itu. Apakah kalian ingin berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian itu tidak mengetahuinya? Tentu saya tidak boleh mengatakan seperti itu. Jadi kalau mengatakan bahwasannya beribadah dengan membuka aurat itu adalah perintah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah membantahnya di sini. Jadi orang yang berkata seperti itu berarti berkata tanpa ilmu. Intinya di sini kita lihat perkataan Syekh yang akhir-akhir beliau ingin katakan bahwasanya ahlul jahiliyah, orang jahiliyah itu punya anggapan beribadah pada Allah dengan membuka-buka aurat. Ya. Intinya ini adalah klaim yang keliru atau anggapan yang keliru. Adapun tentang hijab saat ini, yaitu menutup aurat saat ini, dikatakan oleh Shalih Al-Fauzan, sebagian orang nah, di sini Syaikh Al-Fauzan mengatakan bahwasanya asyahid, intinya di sini orang jahiliyah itu beribadah kepada Allah dengan membuka-buka aurat dan menganggapnya itu sebagai ibadah. Maka itu benar-benar dusta apa yang mereka katakan. Ya, padahal membuka aurat kita tahu bahwasanya itu adalah suatu perkara yang diharamkan secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat. Yaitu saat misalnya berobat. Ya, tidak ada jalan kecuali membuka aurat, maka ketika itu ini adalah keadaan emergensi, keadaan darurat yang saat itu dibolehkan untuk membuka aurat. Ya, begitu juga hal ini masih dibolehkan untuk suami istri, tidak ada aurat yang membatasi antara mereka berdua. Kemudian sedangkan membuka aurat untuk selain dua keadaan ini, bukan dalam keadaan darurat, bukan untuk suami istri, maka ini jelas-jelas diharamkan. Karena seperti itu dapat mengantarkan kepada fahisha wal wuku' fil jarimah dan akan menyebabkan seorang yang terjerumus dalam dosa. Namun yang ada sekarang, setan itu membisik-bisikkan bahwasanya keadaan yang telanjang, ya sampai seseorang itu berzina atau melakukan liwat, itu dianggap setan itu membisikkannya sebagai perbuatan yang baik. Oleh karena itu, ya, setan itu menggoda manusia supaya membuka aurat. Ya, maka digoda dengan yang memakai pakaian yang ketat untuk membuka auratnya dan seterusnya. Ya, dan ini dianggap sebagai perbuatan yang baik oleh orang-orang yang membuka-buka aurat seperti itu. Jadi intinya di sini. Ya, di antara sifat orang jahiliyah beribadah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Kalau yang ada saat ini selain ya yang kita lihat pada orang jahiliyah beribadahnya itu dengan membuka aurat, kalau orang saat ini ada yang beribadah dengan melakukan yang haram. Contohnya apa? Contohnya? Nikah mut'ah. Ada juga yang seperti itu. Ada yang lainnya lagi? Menganggap solawatan, zikir yang paling bagus itu dengan menabuh gendang. Ya, dengan musik-musikan. Itu juga dianggap ibadah mesti dengan melakukan yang haram seperti itu. Sama seperti sifat jahiliyah yang tadi kita sebutkan di sini. Ya, ini saja yang kita bahas untuk masail jahiliyah sampai pada masail yang ke-35. Intinya yang ke-35 berarti kalau dijelaskan mendekatkan diri pada Allah dengan perbuatan yang haram, berarti sebaliknya sifat seorang muslim menjauh yang haram untuk beribadah. Mereka hanya beribadah pada Allah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang sudah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan perbuatan yang haram, tidak dengan membuka aurat seperti yang ada pada masa jahiliyah, tidak juga dengan musik-musikan untuk beribadah pada Allah, ya, dalam doa, dalam zikir, ataupun dalam selawatan dan yang semacam dengan itu. Dan insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan ya pembahasan masail jahiliyah yang lainnya. Dan kita masuk sesi yang kedua.